waktu malam dan waktu dan saya atau aku tidak yang mengampuni dosa maka mintalah kalian ampun kepada aku. Tadi diingatkan sama salah seorang ikhwan yang jazahullahu khair bahwa keteluruan di dalam mengucapkan yaitu pada kata aku adalah orang yang mengampuni dosa. Yang salah dan keliru adalah kata-kata orang barakallahu fikum astagfirullah astagfirullah ya. Atas kesalahan lisan tadi barakallahu fikum mengucapkannya ya sesungguhnya semestinya aku adalah zat yang mengampuni dosa maka mintalah kalian ampunan atas dosa-dosa tersebut. Tidak ada kata yang pantas saya mengucapkan kepada ikhwah yang punya intibah di saat itu mengingatkan atas kalimat aku adalah orang yang semestinya aku adalah zat yang mengampuni dosa. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Ma'asyiral muslimat dan muslimin dan muslimat ahibbati wa akhwati fillah. Sebelum saya menyelesaikan membaca barakallahu fikum dua pertanyaan lagi, tentu ada hal penting yang dari tema merajut hidup dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam tadi telah kita sampaikan pada pelajaran sebelum zuhur tentang dua kekuatan itu semuanya adalah pesan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka kita mencoba merajut diri kita dengan dua kekuatan tersebut di atas bimbingan qala Allah wa qala Rasul alaihi salatu wassalam. Termasuk dari salah satu pesan Allah azza wa jalla dan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang kita harus merajut diri dalam hidup dengan pesan-pesan itu yaitu terkait dengan pintar dan hebat di dalam mencari teman. Allah Azza wa Jalla mengingatkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan firman-Nya wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbah. Wahai Muhammad, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang meminta berdoa kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Ayat ini dibawakan oleh a'immatus sunnah terkait dengan bahwa teman yang baik itu benar-benar mempengaruhi terhadap kepribadian seseorang. Apalagi kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisan. Setiap anak itu terlahir dalam kondisi suci. Maka yang merusak kesuciannya pertama kali adalah temannya yang terdekat. Siapa temannya yang terdekat dalam informasi hadis tersebut adalah kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya lah kata Nabi alaihissalatu wassalam yang menjadikan seorang anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Rahiman wa rahimakumullah, hadis ini memberikan sebuah pelajaran. Kalau terjadi pada anak itu kekafiran, dia menjadi Yahudi atau pindah agama menjadi Nasrani atau Majusi, maka ingat bahwa di sana ada andil kedua orang tua sebagai teman pertama kali terhadap anak itu di dalam hidupnya. Kalau ini dalam perkara-perkara besar dari kekufuran dan kesyirikan kepada Allah, maka demikian juga dalam perkara-perkara kecil dalam perilaku, akhlak, adab, keistiqomahan, maka teman itu sangat-sangat mempengaruhi. Teman anak yang pertama dan utama adalah kedua orang tua. Jangan sampai kedua orang tuanya itu tidak istiqomah, lalu dia menuntut habis kepada anaknya untuk istiqomah. Ini adalah sesuatu kesalahan dan kekeliruan. Barakallahu fikum. Kedua orang tua itu atau teman itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan individu. Tadi sudah kita sebutkan di depan bahwa termasuk dari pintu-pintu benteng kita apa? Mana bokadijah? Pintu-pintu benteng kita itu apa ya bokadijah? Pintu-pintu benteng. Sifat-sifat yang ada pada diri manusia. Seseorang akan bisa berubah sifatnya di saat dia bergaul dan berteman dengan sifat barakallahu fikum yang berlawanan dari dirinya sendiri. Maka pertemanan itu sangat mempengaruhi sifat seseorang, kepribadian seseorang secara umum. Mari kita mendengarkan ucapan-ucapan a'immatus sunnah di saat dia menghukumi seseorang itu, siapa dia? Barakallahu fikum. Abu Kilabah rahimahullahu ta'ala berkata, beliau memuji ucapan seorang penyair yang mengatakan, sampai Imam Al-Asma'i Al-Asmu'i mengatakan, sungguh betapa mirip ucapan syair penyair ini dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, asbaha bis sunnah. Apa itu barakallahu fikum? Anil mar'i la tas'al wasal an qarib. Tentang seseorang itu, jangan engkau tanyakan, tapi coba tanyakan siapa temannya. Anda ingin tahu agama seseorang, Anda ingin tahu manhajnya seseorang, Anda ingin tahu bagaimana akhlak, perilaku, dan segala-galanya, jangan tanya, tetapi Anda tanya siapa temannya. فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارَنِ يَقْتَدِي. Karena setiap adanya yang namanya pertemanan itu akan ada saling ikut mengikut. Kata Imam Al-Asmu'i rahimahullahu ta'ala, betapa mirip baik syair ini dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Terlebih hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalih. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, seseorang itu berdasarkan agama temannya. Maka lihatlah, maka periksalah seseorang itu dengan temannya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Iktabirun nasa bi aqdamihim." Kenali orang. Pelajari, ukur seseorang itu dengan teman-teman mereka. Al-muslimu yatba'ul muslim. Orang yang punya jiwa pasrah hidupnya kepada syariat Allah akan mengikuti orang yang pasrah hidupnya, maksudnya akan berteman dengannya. Wal fajiru yatba'ul fajir. Orang yang jahat, orang yang jelek, pelaku dosa, pelaku maksiat akan tenang dan tentram dengan temannya yang sama dan yang sensas. Orang tidak akan pernah tenang dan tenteram bersama orang yang berlawanan dengan dia. Tidak pernah tenang dan tenteram barakallahu fikum. Mesti gelisah dia. Maka orang muslim itu akan mengikuti orang muslim, yaitu orang yang punya jiwa kepasrahan diri. Dan pelaku dosa itu mesti akan beriringan, berbarengan hidupnya dengan orang-orang jelek dan orang-orang dosa. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa innama yumashir rajulu wa yusahibu man yuhibbu wa man huwa mitluh. Kata beliau, radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya seseorang akan berjalan, akan berteman dengan orang yang ia cintai dan orang yang serupa dan semisal dengannya. Ya, sampai para ulama akan sering mempermisalkan bagaikan barakallahu fikum burung. Antum tidak pernah akan menjumpai ada burung pipit bermain dengan burung gagak. Pernah? Terbang bareng burung gagak di belakang, terkadang burung gagaknya di depan, pipitnya di belakang. Belum pernah antum menjumpai. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, orang akan berjalan, orang akan berteman dengan orang yang ia sukai. Orang yang cenderungi, barakallahu fikum, atau orang yang semisal dengannya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Berikutnya, beliau menjelaskan, i'tabirun nasa bi'akhdarihim. Ukur, lihat, koreksi seseorang itu dengan teman-temannya. Fa'inna rajula la yukhadinu illa man yu'jibuhuna. Karena seseorang tidak akan berteman kecuali kepada orang yang dia sukai, yang dia senangi, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Imam sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, saya menukilkan semuanya ini barakallahu fikum karena tidak ada yang tersisa pada diri seseorang itu kecuali pertemanan. Ada orang mengakui, ana di atas sunnah Rasul, kelihatan penampilannya, kelihatan jubahnya, kelihatan buah dari pengakuannya, dari kitab-kitabnya, kitab Usul Talata, kitab Barakallahu Fikum, apalagi kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, kita bisa dikelabui oleh semuanya itu. Tapi yang satu ini tidak akan bisa dikelabui. Yaitu sama siapa dia berteman, sama siapa dia berjalan, bersama siapa dia duduk, barakallahu fikum. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, min fikhir rajuli mamsyahu wa madkhalahu wa majlasu. Min fikhir rajul, termasuk dari pengetahuan tentang seseorang berjalannya sama siapa, masuknya sama siapa, duduknya sama siapa. Kalau Anda tidak mengerti orang suatu kampung misalkan, ya, antum tidak mengerti bagaimana dia, tetapi di kampung itu Anda tahu ada orang yang fi syai' minad dalalah, ada kesesatan padanya. Oh, orang yang datang ini yang mungkin terkenal guru, ustaz, penampilannya sunnah, coba dia, kemana dia akan hinggap? Kemana dia akan turun? Kemana dia akan bermalam? Kemana dia akan duduk? Kemana dia akan tenang-tenang rasanya di kampung itu? Kata Abu Darda, itulah dia yang menggambarkan tentang kepribadian seseorang itu. Yahya ibnu Abi Kathir radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, qala Sulaiman bin Dawud alaihissalam, la tahkumu ala ahadin bi syai'in hatta tanzuru man yukhadiru. Anda jangan hukumi seseorang sampai kalian itu melihat siapa yang menjadi temannya. Allahu Akbar, barakallahu fikum. Qadima Musa bin Uqbah As-Suri Baghdad. ya, Musa bin Uqbah As-Suri datang ke kota Baghdad. Setelah itu, fadzukiru li Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad tidak tahu siapa ini orang yang datang. Tapi Imam Ahmad berada di kota Baghdad. Barakallahu fikum. Imam Ahmad disebutkan, diceritakan, oh, bahwa ada alim Musa bin Uqbah As-Suri masuk ke kota Baghdad. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Kita tahu bahwa Imam Ahmad rahimahullah termasuk dari min ulama'il al-jarh wa ta'dil. Orang yang berilmu tentang ilmu jarh dan ilmu ta'dil. Beliau memuji, punya nilai. Beliau mencela, juga punya nilai. Dipertimbangkan celaan dan pujian al-imamu Ahmad, itulah ilmu jarh. Barakallahu fikum. Nah, ketika Musa bin Uqbah As-Suri masuk ke kota Baghdad, orang tidak tahu, al-imamu Ahmad juga tidak kenal orangnya. Tapi apa kata al-imamu Ahmad rahimahullah? Anda ingin kenal dia? Unzuru ila man najala wa ila man ja'wa. Lihat anda. Periksa oleh kalian kemana turunnya, kemana bermalamnya, kemana berlindungnya. Anda lihat barakallahu fikum. Berarti ini adalah gambaran pertemanan itu adalah dirinya seseorang barakallahu fikum. Kemudian Qatadah radhiyallahu Qatadah rahimahullah mengatakan, inna wallah ra'ayna ar-rajula yusahibu minan nas illa mithla wa syakla. Sesungguhnya kami demi Allah tidak mengenali seseorang, ya, tidak tahu tentang seseorang, kami tidak melihat seseorang berteman dengan orang lain kecuali yang semisal dan yang serupa. Imam Qatadah mengatakan, fasahibus salihin, maka bertemanlah kalian dengan orang-orang saleh, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Bertemanlah kalian, la'allakum antakunu ma'ahum aw mithlahum. Semoga kalian itu menjadi orang bersama mereka atau seperti mereka rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Qala Syu'bah radhiyallahu ta'ala, wajadtu maktuban indi, aku jumpai sebuah tulisan di sisiku, kata Imam Syu'bah rahimahullah, innama yusahibur rajulu man yuhibbu, sesungguhnya seseorang akan berteman dengan orang lain siapa yang ia cintai dan ia barakallahu fikum sukai. Rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Tauza'i rahimahullah mengatakan, man satara anna bid'atahu, siapa saja, kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, menutup dari kami kebid'ahannya. Bid'ah kan bisa ditutup, ya, ketika dia di depan ini Imam Auza'i, dia tidak melakukan kebidaan, jalan di atas sunnah, barakallahu fikum. Ya, kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, man satara anna bid'atah, barang siapa yang menutupi dari kami kebidaahannya, lam tahfa alaina ulfatuh, maka tidak akan pernah sembunyi dari kami pertemanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi barakallahu fikum, para pendahulu kita yang soleh melihat seseorang itu bersama siapa? Siapa teman? Kalau hanya sekedar membaca kitab, open kitabnya sama, ininya sama, penampilannya sama, iya sama. Anda tidak akan mampu keluar untuk menghukumi seseorang ini siapa kalau melihat itu semua. Karena itu bisa menjadi jurang penipuan barakallahu fikum, untuk menyembunyikan jati diri sendiri. Tapi yang tidak bisa disembunyikan adalah apa? Pertemanan rahiman wa rahimah. Ini yang tidak bisa disembunyikan oleh siapapun. Al-Imam Al-A'mas rahimahullahu ta'ala mengatakan, kan la yas'aluna 'anil rajuli ba'da thalath. Mereka tidak bertanya tentang seseorang, kata Imam Al-A'mas, setelah tiga perkara. Apa? Mamsyar, dia berjalan sama siapa? Ayo, siapa teman jalannya? Ketika di rumahnya, ketika di kotanya, ketika dia musafir, siapa teman jalannya? Wa madkhalahu, masuk, dia masuk ke sini, ke masjid, masuk ke kamar, masuk ke kelas, masuk ke... akan terlihat semuanya. Wa alfuhu minannas, dan sekaligus temannya dari manusia bahasa. Tidak akan ditanya, ini siapa sih? Oh, dia temannya. Siapa teman tinggalnya, siapa teman berjalannya? Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, du'iya ayyub asikhtiyani ila ghusli majidin. Imam Ayyub asikhtiyani diundang untuk memandikan mayat. Diundang untuk memandikan mayat barakallahu fikum. Fakharaja ma'alikum. Ayyub asikhtiyani keluar bersama barakallahu fikum orang-orang. Ya, falamma kashafa an wajhil mayyiti arafahu. Ketika Ayyub asy-Syikhtiyani membuka wajah si mayit ini, beliau kenal mayit ini siapa. Kata Ayyub asy-Syikhtiyani, aqbilu qibala sahibikum falastu aghsilu. Kalian yang urus teman kalian ini, saya tidak akan memandikannya. Loh, kenapa? Ra'aitu yumashi sahiba bid'ati. Saya melihat dia menemani jalan ahlul bid'ati. Allahu Akbar. Para pendahulu kita yang soleh menjunjung keselamatan di dalam beragama. Kalau kita ini kan masih perasaannya yang main, perasaannya yang besar barakallahu fikum. Ini yang sering rahiman wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita ukur dengan perasaan kita, para pendahulu kita yang soleh, katanya Ja'far dulu, Ja'far Umar Thalib, kamu akan diuntal miring. Kau diuntal miring? Abu Khadijah pernah? Tidak tahu. Diuntal, tahu diuntal? Hah? Pernah lihat tidak? Kalau apa namanya ular makan mangsanya, pernah lihat gimana dililit? Setelah dililit sudah remuk, sudah tulang-tulangnya, lawannya ini kan dikasih air liurnya, iya. Yeah. Terus untuk kemudian disedot pelan-pelan masuk. Ya, pernah lihat kan? Nah, kalau buaya makan, bagaimana buaya makan? Dikasih air liurnya, disedot begitu, dia remas-remas. Dulu tulangnya wasti. Itu namanya untal miring. Ya, kalau kita barakallahu fikum bermain perasaan di hadapan ahlul bid'ah wal ahwa, akan diuntal miring oleh subhat mereka. Para pendahulu kita yang soleh, demikian dia. Dia mereka tidak akan pernah akan tertipu. Kenapa? Karena dia membaca, menilai seseorang dari sesuatu yang tidak akan sembunyi dari orang. Kalau dia berteman, mesti orang yang disukai dan dicintai. Kalau dia berjalan, mesti orang yang semisal bersama. Ini tidak bisa disembunyikan oleh siapapun juga barakallahu fikum, yaitu terkait dengan masalah pertemanan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "I'tabirul ardha bi asma'iha." Anda belajar bumi itu dengan nama-namanya. Waqtabirus sahibah bisahibi. Tapi Anda mengenali seseorang itu dengan temannya. Anda mengenali bumi ini dengan nama-namanya. Ini namanya barakallahu bukit, ini namanya lembah, ini namanya pohon, ini semuanya dengan nama-namanya. Tapi kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau Anda ingin tahu seseorang, maka Anda tahu dengan temannya. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, kana Muhammad bin Ubaidillah al-Ghullabi yaqul. Muhammad bin Ubaidullah al-Ghullabi yaqul, yatakatamu ahlul ahwa'i kulla syai'. Ahlul ahwa' menyembunyikan segala sesuatu mereka simpan rapi-rapi. Tidak ada yang tahu. Ya, barakallahu fikum. Illa ta'aluk wa sohbah, yang mereka tidak bisa simpan dan mereka tidak bisa sembunyikan adalah pertemanan dan persahabatan. Mereka tidak akan bisa sembunyikan barakallahu fikum. Oleh karena itu, bahwa para pendahulu kita yang soleh, para pejuang-pejuang keselamatan agama dan diri mereka, inilah sikap mereka di dalam memegang prinsip agama Allah Azza wa Jalla, melihat siapa temannya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan terlalu banyak ucapan para pendahulu kita yang soleh, maka sampailah kita kepada sebuah kesimpulan besar bahwa pertemanan itu dalam pandangan kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam yang telah dipraktikkan oleh para pendahulu kita yang soleh, demikian barakallahu fikum dia. Maka kita harus berupaya untuk kemudian merajut hidup ini dengan sikap-sikap yang telah diajarkan oleh para pendahulu kita yang soleh. Anda akan tahu siapa dia. Mungkin dulu Anda kenal orangnya baik, bagus, tapi setelah terjadi hal, coba lihat siapa akan menjadi temannya, siapa yang dia duduk bersamanya, siapa yang dia dekat dengannya, siapa yang dia cenderungi. Maka Anda akan tahu, oh, teman Anda yang baik dulu ini barakallahu fikum. Sehingga kita tidak repot-repot loh mau mengkaji bukunya, kasetnya, ambil capek. Dan tidak semua kita punya kemampuan. Maka salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in memberikan kita metode yang sangat gampang dan mudah akan bisa diketahui oleh banyak orang, yaitu melihat seseorang itu dengan siapa temannya. Saya tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, al arwahu junudun mujannadah. Ruh itu bagikan satu pasukan. Fama ta'arafa minha ittalafa. Kalau ruh ini sama, maka dia akan ketemu. Wama tanakara minha ikhtalafa. Kalau dia ternyata beda ruhnya, mesti akan bertolak belakang. Itulah penerapan dan para pendahulu kita yang soleh adalah bimbingan keselamatan menjaga agama kita dan menjaga keselamatan kita. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada dua pertanyaan di sini, mohon nasihatnya Ustaz. Ada sebagian akhwat maupun ummahat yang mempunyai masalah yang sama, yaitu dipaksa kuliah maupun bekerja oleh kedua orang tuanya. Kuliah dan bekerja di tempat yang ikhtilat. Bagaimana ya seharusnya dia bersikap? Saya sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada boleh ta'at kepada siapapun dari makhluk ini dalam bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. barakallahu fiik. Kalau sekiranya engkau rahimani wa rahimakumullah dan seperti yang diceritakan berada di tempat ikhtilafiyah haram rahimani wa rahimakumullah, maka kewajiban engkau untuk menyelamatkan diri. Salamatun nafsi la ya'diluha syai', keselamatan diri tidak akan pernah ada ganti ruginya atau tidak ada yang akan menyamai dan membandingnya. Ini satu. Yang kedua, ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah azza wa jalla, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Allah azza wa jalla akan gantikan yang lebih baik. Jikalau engkau tahu bahwa itu salah, maka engkau tidak akan dikatakan bermaksiat kepada kedua orang tua engkau kalau engkau mewujudkan ketaatan kepada Allah dengan meninggalkan tempat maksiat tersebut. Barakallahu fikum. Aynaham. Wallahu a'lam. Mohon nasihatnya, tidak jarang dari kami terjebak pada bermudah-mudahan meremehkan syariat Allah dan sampai melanggar keharaman-keharaman bukan disebabkan karena tidak tahu atau tersamarnya hukum-hukum tersebut. Akan tetapi, ya entah apa sebabnya, karena kurangnya rasa takut kami kepada Allah atau kehawa nafsu yang lebih dominan atau tipu daya daripada syaitan, hingga kami menjadi pribadi-pribadi yang lemah yang tidak bisa sepenuhnya tunduk dan patuh di hadapan syariat Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya kami ucapkan barakallahu fikum. Apa yang disebutkan ini, Pak Abu Syiri, bergembiralah engkau. Engkau mengenali atau mengilmui ini semua, artinya engkau berilmu tentang dirimu, barakallahu fikum. Berilmu tentang dirimu sendiri. Dan berilmu itu adalah sebuah pintu untuk membuka tobat. Ada orang yang tidak tahu dirinya itu melakukan kesalahan dan kekeliruan. Bagaimana dia bisa membuka tobat? Maka di saat mengenal bahwa engkau terkadang jatuh bangun di dalam sebuah kesalahan dan kekeliruan, bergembiralah. Itu merupakan pintu tobat yang besar. Maka jagalah dia. Jagalah pada diri kita, barakallahu fikum, pengetahuan ini, rahimani wa rahimakumullah jami'. Maka tentu banyak hal semestinya yang harus kita lakukan ketika kita menemukan diri kita lemah, rahimani wa rahimakumullah, atau terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan. Pertama, kita harus membuka pintu tobat selebar-lebar. Kedua, kita harus berupaya untuk melakukan tajdid, pembaharuan terhadap iman yang ada pada diri kita. Dan yang ketiga, kita harus banyak-banyak meminta bantuan dan meminta pertolongan kepada Allah. Kita ini adalah orang yang sangat lemah di hadapan diri kita sendiri, sebagaimana kita lemah di hadapan musuh kita. Kekuatan itu hanya miliknya Allah. Kemuliaan itu hanya miliknya Allah. Maka kita harus menjaga bantuan pertolongan Allah setelah kita mengundang bantuan dan pertolongan itu melalui pintu ketaatan. Banyak-banyak meminta kepada Allah. Mengeluhkan semua apa yang kita rasakan di dalam hidup. Ya Allah, hambamu ini lemah ketika berhadapan dengan dosa dan kemaksiatan. Ya Allah, berikanlah hambamu ini kekuatan. Kita tidak hanya meminta, tetapi ada usaha tadi. Kita usaha untuk membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Kedua, kita berupaya untuk tajdidul iman, memperbaiki keimanan, sebagaimana setiap saat bisa turun dan naik iman. Maka kita harus berupaya untuk selalu memperbaharuinya, rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan tentunya tidak henti hentinya saya mengucapkan terima kasih kepada ikhwani wa akhwati yang telah memberikan andil besar atau kecil terwujud dan terlaksananya daurah barakallahu fikum atau kajian ilmiah di kota Bima ini. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Semoga upaya dan usaha ini menjadi pintu untuk kemudian kebaikan dunia kita dan kebaikan untuk akhirat kita. Allahumma amin, Allahumma amin, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.